Galaukah yang kau rasakan hari ini? Seperti galau yang kau ceritakan kemarin. Hanya galau yang kau beributkan seperti tak ada harapan. Kalah sebelum kau coba bertarung. Hingga hanya galau yang kau bisa. Lalu terkubur dalam soal hati.